primitive. The more I don't want the lyric, padahal aku di sampingnya, nyatanya ngaruhnya dikit. Dari tadi kepalanya muter lagi, senyum lagi, makan tuh senyum. Lebih baik pura-pura gak ngeliat, gak ngedenger katanya. Stay cool. Mungkin juga aku cunihin, buktinya sering mendelik. Tapi aku sih rada elit, liriknya ia pilih-pilih. Kau jahanam, aku bajingan. Karena pas pasangan nyentrik, makanya